إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Kaum muslimin hadirin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Rabb kita Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini sebagaimana biasanya kita akan kembali melanjutkan pelajaran dan kajian kita dari pembahasan kitab Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pelajaran kita dari pembahasan kitab Tauhid telah memasuki bab yang baru, yaitu bab Minasyirki lubsul halqah wal khayti wa nahwihima liraf'il bala'i aw dafi'i, yaitu termasuk dari kesyirikan seorang mengenakan al-halqah. Halqah itu semua yang melingkar, biasa dikenakan di tangan atau dikenakan di leher atau dikenakan di kaki atau digantung. Ini disebut dengan halqah. Halqah itu semua yang melingkar dan biasanya terbuat dari misalnya tembaga atau besi atau bahkan mungkin terbuat dari emas. Termasuk dari kesyirikan mengenakan halqah, mengenakan kalung, mengenakan cincin, wal khayti, dan juga mengenakan al khayt. Khayt itu terbuat dari tali, bisa berupa benang, bisa berupa kain yang diikat, bisa pula berupa tali yang terbuat dari kulit misalnya, atau bahan apapun yang bisa dipakai dengan ya, dilingkarkan atau dililitkan, apakah di manusia dewasa, anak kecil, atau hewan atau kendaraan. Liraf'il bala au dafi'ihi, dengan maksud untuk mengangkat bala. Bala adalah musibah, mengangkat penyakit, mengangkat kesusahan, mengangkat musibah, mengangkat bencana. Dan disebut mengangkat berarti sudah terjadi, sudah terjadi kemudian dipakaikan itu dalam rangka untuk mengangkatnya. Audafihi, atau dalam rangka untuk menolaknya, disebut menolak karena belum terjadi, sehingga dikenakan pada anak kecil dari perkara-perkara itu misalnya, atau pada binatang atau rumah, atau diikatkan atau dikaitkan atau dikalungkan di kendaraan dan yang semisalnya. Bapak hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita mengetahui bahwa penulis akan mulai masuk kepada pendetilan-pendetilan dari persoalan kesyirikan. Di mana pada bab-bab yang lalu kita telah membahas tentang apa itu tauhid, kewajiban mentauhidkan Allah, kemudian keutamaan tauhid dan keutamaan yang terbesar dari at-tauhid berupa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Begitu juga orang yang mentauhidkan Allah, dia takut dari kesyirikan, apa saja bahaya kesyirikan. Kemudian orang yang mentauhidkan Allah berdakwah kepada kalimat la ilaha illallah. Maka pada bab ini, begitu pula pada bab-bab yang berikutnya dan selanjutnya sampai kepada akhir kitab, pembahasan kita itu seputar persoalan-persoalan yang itu masuk ke dalam baik apakah itu pembatal keislaman, sehingga kalau dilakukan orang tersebut batal Islamnya dari yang berupa syirik akbar, atau mengurangi kesempurnaan tauhid dari yang berupa syirik syirik asghar. Dan pada bab ini merupakan bab pertama dari pendetilan itu, kita akan membahas hal yang berkaitan dengan mengenakan atau menggantungkan atau menancapkan, karena ini semua sama benda-benda ya, baik yang dikalungkan terbuat dari barang tambang besi misalnya, atau terbuat dari tembaga atau kuningan ya, dikalungkan ya, baik di tangan, di leher, di kaki, pada manusia, anak kecil ya, pada binatang, kendaraan, rumah misalnya juga masuk dalam kategori ini, yang terbuat dari barang tambang atau yang terbuat dari apapun. Karena disebutkan di sini lubsul halqah, mengenakan halqah. Halqah terbuat dari besi, tembaga, kuningan, emas. Kemudian wal khayt dan tali. Tali itu bisa terbuat dari benang, bisa terbuat dari ya, apapun, dari kulit atau dari kain dan seterusnya. Wa nahwiha dan yang semisalnya. Artinya bahannya tidak menjadi ukuran. Mainkan yang menjadi ukuran adalah maksud dan tujuannya. Apa tujuan dia menggantungkan barang itu? Apa tujuan dia mengalungkan barang itu? Apa tujuan dia mengaitkan benda itu? Apa tujuan dia menancapkan? Maka dia termasuk dari kesyirikan apabila tujuannya liraf'il bala. Tujuannya untuk mengangkat bala. Berarti bala itu sudah terjadi. Musibah itu sudah menimpa. Si korbannya telah sakit. Si fulannya telah menderita. Kemudian dikalungkan, diikatkan, dikaitkan atau disangkutkan benda-benda itu dengan tujuan agar musibah itu terangkat, agar musibah itu hilang. Itu rafa, dalam rangka untuk mengangkat. Audaf'ihi atau dalam rangka untuk menolak. Si fulannya masih sehat-sehat, si fulanahnya sehat-sehat, anaknya gak ada sakit, gak ada musibah, tapi dikenakan padanya benda itu. Tujuannya untuk mencegah. Tujuannya agar jangan sampai sakit. Tujuannya agar jangan sampai kena musibah. Agar tidak diganggu. Agar tidak dicolek, agar tidak dijilat setan, agar tidak dijilat jin misalnya. Nah, kalau kita melihat kepada persoalan ini persoalan yang paling banyak ada di negeri kita. Sebagaimana ini juga persoalan yang ada di Jazirah Arabiyah di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bingkai dari persoalan ini itu masuk ke dalam persoalan ittikhadul asbab, mengambil sebab. Yaitu ikhtiar, yang biasa kita bahasakan dengan ikhtiar. Karena orang yang mengenakan benda-benda itu, misalnya dikenakan pada anak kecil, dikenakan padanya peniti misalnya. Kenapa? Ikhtiar. Agar apa? Agar tidak diganggu oleh jin. Gak boleh kita bilang, kita bilangin. Apa dia bilang? Dia bilang kan kita cuman ikhtiar. Ikhtiar. Ya. Tapi bahasa ilmiahnya adalah ittikhadul asbab, menjalani sebab, mengambil sebab. Ya seperti misalnya antum bekerja, antum keluar rumah, mencari rezeki, antum berobat, dan seterusnya, itu bagian dari ya ittikhadul asbab, mengambil sebab, ya, menjalani sebab, itu disebut dengan ikhtiar. Nah, hadis yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, sebab itu ada dua macam. Sebab itu ada dua macam. Yang pertama adalah yang disebut dengan sebab syar'iyah, sebab syar'i. Apa itu sebab syar'i? Yaitu sesuatu yang Allah taala terangkan ya dengan nas, baik dari Quran atau melalui lisan nabinya dari hadis yang sahih, bahwa itu adalah sebab. Bahwa itu sebab. Seperti misalnya apa? Sebab kesembuhan. Ya. Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kita Al-Qur'an, kemudian Allah taala katakan fihi syifa'un linnas. Padanya terdapat kesembuhan terhadap apa yang ada dalam dada. Maka Al-Qur'an adalah sebab syar'i. Begitu juga berobat dengan al-asal, dengan madu. Dia merupakan sebab syar'i dan juga sebab qadari. Karena Allah taala terangkan hal itu dalam Al-Qur'an. Padanya terdapat kesembuhan bagi manusia. Jadi sebab syar'i itu pengertiannya apa? Sebab yang Allah taala terangkan ya dengan nas, baik Quran atau melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sebab. Begitu juga misalnya ya, minum air zam-zam. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis ya tentang air zam-zam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa air zam-zam ini lima syuribalah. Bahwa dia akan berfungsi sesuai dengan apa yang diniatkan. Kalau diniatkan untuk kenyang-kenyang dia. Ya. Kalau diniatkan untuk kesembuhan, sembuh dia. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tu'amu tu'min wa syifa'u suqmin." Zam-zam itu makanan yang mengenyangkan dan penyembuh dari penyakit. Begitu juga misalnya ya, makan 7 butir dari kurma ajwa, kurma Nabi. Disebutkan bahwa itu melindungi dari sihir. Ini semua adalah bentuk-bentuk dari sebab-sebab syar'i. Jadi kesimpulan sebab syar'i adalah sesuatu yang Allah taala jadikan dan tetapkan sebagai sebab berdasarkan nas Quran ataupun dalil dari hadis yang sahih. Dia sebab syar'i. Nah, apabila telah kita ketahui bahwa sesuatu itu sebab syar'i, maka apakah boleh mengambilnya sebagai sebab? Boleh. Itu termasuk bagian dari ikhtiar yang masyru'. Ikhtiar yang disyariatkan. Bahkan qad yuthab, seseorang bisa saja menjadi mendapatkan pahala ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadawau, berobatlah kalian. Berobat. Apabila seorang sakit kemudian dia berobat ya, dia yuthab, dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menempuh sebab yang syar'i. Nah, sebab yang kedua adalah sebab qadari. Apa itu sebab qadari? Sebab yang Allah taala tidak terangkan. Tidak dalam Al-Qur'an, tidak pula nabinya terangkan dalam hadis bahwa itu sebab. Tidak terangkan bahwa itu sebab. Namun diketahui bahwa itu sebab melalui tajrubah. Melalui percobaan, melalui penelitian. Melalui ya. Hasil uji laboratorium misalnya, sehingga diketahuilah bahwa ya pengobatan dengan zat tertentu itu bisa menyembuhkan seseorang dari penyakit tertentu. Nah ini itu ya melalui jalan tajrubah, percobaan, melalui jalan ya penelitian melalui jalan ya uji laboratorium misalnya, maka dia ditentukan sebagai sebab, tapi bukan dari jenis sebab syar'i, melainkan dari jenis sebab apa? Qadari. Minum panadol untuk sakit kepala, sebab qadari. Dekolgen kalau flu misalnya, sebab qadari. Ya. Kenapa hukum menjadi mengambil sebab dari sebab qadari ini? Boleh. Boleh seorang ya, menjalani sebab dari sebab yang qadari tadi bisyarat, dengan syarat. Apa syaratnya? Dia meyakini bahwa ya sesuatu itu hanya sebab. Tapi yang ya, menyembuhkan ya, yang ya, meluluskan, menyampaikan dia kepada maksud dan tujuan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berobat misalnya itu ikhtiar dari jenis sebab qadari. Mengambil sebab sebab qadari, begitu juga kita bekerja mencari uang, mengambil sebab dari sebab qadari. Ya. Maka hukumnya boleh ya, mengambil sebab dari jenis sebab qadari tadi dengan syarat bahwa dia yakini bahwa itu hanya sekedar apa? Sebab, dan Allah Azza wa Jalla yang meluluskan, Allah Ta'ala yang menyembuhkan, dan Allah Ta'ala yang menyampaikan kita kepada maksud dan tujuan. Nah, kemudian hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jenis yang ketiga adalah jenis sebab syar'i qadari. Ya. Dia syar'i dan dia juga qadari. Syar'i dijelaskan dalilnya dari Al-Qur'an. Ada anjurannya dari hadis Nabi yang sahih. Qadari ternyata bisa dibuktikan secara ilmiah berdasarkan penelitian bahwa madu memang mengandung sebab kesembuhan, bahwa air zam-zam mengandung zat yang mengenyangkan. Maka itu semua menjadi bukan hanya sebab syar'i saja, melainkan juga sebab qadari juga. Jadi ada tiga macam sebab. Ada sebab syar'i, kemudian ada sebab qadari, dan ada sebab syar'i qadari. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, kenapa mengenakan halqah, mengenakan besi sebagai kalung, mengenakan tembaga misalnya, kuningan atau emas, kemudian kita lingkarkan di kalung, lingkarkan di tangan atau di kaki, atau dikenakan di anak kecil, atau peniti emas dikenakan di anak kecil, atau tali yang terbuat ya, dari kulit misalnya, atau dari kain, mengenakannya kepada anak atau kepada binatang, atau digantungkan di rumah, atau di kuda-kuda rumah, diikatkan di situ di kuda-kuda rumah, atau digantungkan di kendaraan, atau digantungkan diikat di hewan peliharaan dengan tujuan untuk menolak bala ketika dia sudah datang, atau dalam rangka untuk ya, mengangkat bala ketika dia sudah datang, atau dalam rangka untuk menolaknya ketika dia belum datang. Kenapa itu disebut sebagai kesyirikan? Nah, setelah huraian tadi bahwa kita mengetahui bahwa sebab itu ada tiga macam, ketahuilah bahwa melakukan perbuatan itu tidak termasuk ke dalam tiga bagian sebab tadi. Bukan sebab syar'i, bukan pula qadari, apalagi syar'i qadari. Nah, kedudukannya ketika itu misalnya ya, biasanya orang dulu, kenapa anaknya dikasih peniti pak? Ya, biar gak didatengin kuntilanak katanya. Ya, kenapa anaknya dikasih bawang putih pak? Ditaruh bawang putih. Dan itu tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Gak bisa dijelaskan secara ilmiah. Lain hal kalau bisa dijelaskan secara ilmiah, gak apa-apa. Namun ini amalan-amalan yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, namun diyakini bahwa dia sebagai sebab, sebab kesembuhan, sebab mengusir jin, sebab mengusir setan, sebab mengusir makhluk halus yang mengganggu anak kecil atau menculik anak kecil dan seterusnya. Kalau kita tanya, kenapa dikenakan itu pak? Kenapa dikenakan itu bu? Misalnya, maka mereka akan jawab bahwa ini untuk tujuan ini, untuk tujuan itu, apakah untuk mengangkat bala atau untuk menolaknya. Nah, kemudian pertanyaannya, siapa yang menerangkan bahwa itu sebab? Apakah ada dalilnya dari Quran? Tidak ada. Bahwa mengusir jin dengan bawang putih, ya. Bawa gunting akan membuat kuntilanak lari, ya. Tapi makhluk halus, kok bawa gunting takut gitu kan? Siapa yang menerangkan? Tidak ada. Tidak ada dalil dari Quran, tidak ada dalil dari hadis. Kemudian apakah betul berdasarkan, ya, pengalaman ilmiah atau penelitian ilmiah atau uji coba laboratorium bahwa itu, ya, berfungsi demikian? Tidak bisa juga dibuktikan. Maka dalam kondisi seperti ini, dia ibarat orang yang menjadikan yang bukan sebab sebagai sebab. Allah enggak jadikan itu sebagai sebab. Secara syar'i, tidak juga secara qadari. Terus siapa yang jadikan itu sebagai sebab? Dia. Dia yang menjadikan sesuatu itu yang bukan sebab sebagai sebab. Terus apa hukumnya? Hukum orang yang menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab, dia jatuh kepada syirik asghar, syirik kecil. Namun kalau dia meyakini bahwa benda itu bisa mengusir makhluk halus dengan sendirinya tanpa andil Allah, atau bisa berfungsi sesuai yang diniatkannya tanpa andil Allah, tanpa andil Allah, maka dia jatuh kepada syirik akbar, mukhrijun minal millah, batal Islamnya. Kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, mata kafiran, mati dalam keadaan kafir, khalidun mukhaladun finnar, kekal di neraka jahanam, gara-gara bawang putih, Pak. Gara-gara sebuah peniti, gara-gara seutas tali, dia kafirun, dia batal Islamnya, dan kalau dia mati dalam keadaan itu, dia kekal di neraka jahanam, waliyadzubillah, a'udzubillah. Jadi persoalan ini banyak orang menganggap persoalan yang remeh, persoalan yang kecil, namun itu merupakan dosa besar yang paling besar. Syirik kecil saja, dia adalah akbarul kabair. Dia merupakan dosa besar yang paling besar. Dan syirik akbar mukhrijun minal millah. Jadi jimat itu enggak keluar dari dua keadaan. Bisa jatuh kepada syirik asghar, atau dia jatuh kepada syirik akbar mukhrijun minal millah. Bisa difahami sampai sini, Pak? Nah, ini kesimpulan dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tentang persoalan mengambil sebab. Jadi beliau menerangkan bahwa sebab itu ada tiga macam. Sebab syar'i, kedua adalah sebab qadari, kemudian yang ketiga adalah sebab syar'i dan qadari. Dan menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab, itu masuk dalam kategori syirik asghar. Berarti di sini kita dapat satu faedah atau pelajaran, yaitu tentang definisi syirik asghar. Definisi-definisi ini penting untuk kita pegang, karena itu merupakan kuncinya ilmu dalam semua disiplin, dalam perkara tauhid, dalam perkara, ya, ilmu fikih, dan dalam persoalan-persoalan lainnya. Itu syirik asghar, ya, adalah mengambil atau menjadikan yang bukan sebab sebagai sebab. Berarti, ya, masuk ke dalam, ya, keumuman mengambil yang bukan sebab sebagai sebab, semua bentuk dari perbuatan mengambil yang bukan sebab sebagai sebab. Seperti tadi, begitu juga seperti misalnya penglaris, ya. Begitu juga stiker-stiker yang ditempel di rumah untuk tolak bala, ya. Atau binatang-binatang yang dipelihara untuk membawa keuntungan, keberuntungan. Benda-benda yang disimpan di rumah untuk menambah aura, katanya, menambah keharmonisan, cincin, gelang, kalung, untuk menambah keseimbangan, dan tidak bisa dibuktikan, tidak secara syar'i, tidak pula secara qadari. Kemarin itu sempat, ya, beredar ada gelang keseimbangan. Saya enggak tahu, Allah Subhanahu wa taala kabarkan kalau dia telah menciptakan manusia. Apa kata Allah? Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Dia ngerasa enggak seimbang, dia pakai gelang. Gelang keseimbangan. Ya. Begitu juga kalung. Ya, atau terapi-terapi dengan batu-batu yang tidak bisa dijelaskan, tidak secara syar'i, tidak bisa juga dijelaskan secara qadari. Melainkan hanya berupa sugesti-sugesti. Dan sugesti bukan dalil. Sugesti-sugesti. Ya. Terapi dengan batu ini, terapi dengan batu itu. Dan tidak bisa dibuktikan dengan ya, secara ilmiah. Dan banyak lagi contoh-contohnya yang beredar. Namun ketika kita faham apa kunci dari persoalan ini, ya, permasalahannya itu bisa beragam. Namun keseluruhannya itu bisa dibingkai dalam definisi tadi, menjadikan yang bukan sebab sebagai sebab. Maka itu termasuk dalam kategori syirik asghar. Dan bisa jatuh kepada akbar kapan? Kalau dia yakini bahwa dia berfungsi dengan sendirinya, tanpa andil Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Jadi ini bukan persoalan yang ringan. Seseorang pergi ke mall misalnya, pergi ke ya beli melalui online misalnya, gelang keseimbangan atau kalung yang dia kenakan, ya. Kemudian dianggap itu yang memberi kesembuhan, memberi kesehatan, dikarenakan demikian-demikian tanpa bisa dibuktikan secara ilmiah. Dia mengambil itu sebagai sebab kesembuhan atau sebab agar dia bisa sehat dan seterusnya, melancarkan peredaran darah, tapi tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Maka dia bisa jatuh kepada syirik asghar dalam kondisi seperti itu. Dan itu yang paling parahnya. Dan lebih dahsyatnya lagi kalau dia jatuh kepada syirik akbar. Mengambil yang bukan sebab sebagai sebab. Dari yang metode-metode kuno, ya, seperti yang terbuat dari akar-akar pohon, ya, atau dari zat-zat tertentu, sampai kepada yang proses pembuatannya menggunakan cara-cara yang modern. Gaya-gaya penjualannya juga menggunakan cara-cara yang modern. Namun semuanya itu bingkainya sama, menjadikan yang bukan sebab sebagai sebab. Ya, menjadikan yang bukan sebab sebagai sebab. Ya, contoh lain juga seperti misalnya mengenakan ya peci, mengenakan serban, ya mengenakan baju koko, sarung. Kemudian di situ ada gambar sendalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila diikuti dengan keyakinan seperti tadi, kalau diikuti dengan keyakinan seperti tadi, ya, maka ya, dia tidak lepas apakah jatuh kepada syirik asghar atau akbar sesuai dengan keyakinannya, kecil atau jatuh kepada syirik akbar sesuai dengan keyakinannya. Ya. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu, penulis berdalil dengan firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam surat Az-Zumar pada ayat yang ke-38, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qawlullahi ta'ala qul afara'aytum ma tad'un, قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di sini yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, afara'aytum, beritahukan kepada aku apa-apa yang kalian seru selain Allah Subhanahu. Apabila Allah menginginkan untukku suatu musibah, apakah sesembahan-sembahan kalian itu bisa mengangkat musibah itu? Ayat ini ditujukan kepada orang-orang musyrikun Mekah yang mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari patung-patung orang saleh, patung-patung para wali, dan seterusnya. Allah Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkan kepada orang-orang musyrikun itu bahwa sesembahan-sembahan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, maksudnya kepada orang-orang musyrikin yang mereka beribadah kepada selain Allah dari sembahan-sembahan para wali dan orang-orang soleh. Afara'aitum artinya akhbiruni, beritahukan kepadaku. Ma tad'una min dunillah, apa-apa yang kalian ibadai selain Allah, kalian seru selain Allah, baik dengan doa ibadah atau dengan doa masalah. Doa ibadah seperti misalnya sujud kepadanya, seperti misalnya menyembelih untuknya, bernazar untuknya, ini doa ibadah. Atau dengan doa masalah, yaitu dipanggil-panggil namanya, diminta-minta darinya hajat dan kebutuhan. Kata Allah Subhanahu, selanjutnya menerangkan lemahnya sesembahan-sembahan musyrikin. In aradani Allahu bidur, kalau Allah Ta'ala menghendaki untukku suatu keburukan, hal hunna kasyifatu durri, apakah sesembahan-sembahan kalian itu bisa mengangkat, bisa menolak, bisa menghalau suatu musibah, suatu keburukan yang ingin Allah Ta'ala timpakan kepadaku? Bentuk pertanyaan ini maksudnya adalah menafikan bahwa sembahan-sembahan kalian itu tidak mampu. Kalau Allah menginginkan untukku suatu keburukan, mereka tidak mampu untuk menolaknya. Kemudian Allah Ta'ala katakan kepada nabinya, qul hasbi Allah, katakanlah wahai Muhammad, cukup untukku Allah sebagai penolong. Di sini penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah Ta'ala pada bab ini membawakan ayat yang berbicara tentang orang-orang musyrikun yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdalil dengan ayat ini bahwa perbuatan orang-orang yang mengambil kalung, gelang, atau tali, atau yang semisalnya dalam rangka untuk mengangkat bala atau menolaknya, itu serupa dengan perbuatan orang-orang musyrikun yang beribadah kepada selain Allah, min haits, dari sisi bahwa mereka mengambil yang bukan sebab sebagai sebab. Orang-orang musyrikun beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, menginginkan darinya tujuan dan maksud-maksud yang mereka maukan. Apakah mereka ingin kesembuhan, ataukah mereka ingin harta, ataukah mereka menginginkan kedudukan, doanya dikabulkan, dan seterusnya, namun dengan jalan menempuh sebab yang keliru, menempuh sebab yang salah. Fakafaru bidzalik, sehingga mereka menjadi kafir karenanya. Maka begitu pula orang-orang yang menggunakan jimat, menggunakan ikatan-ikatan, tali-tali, menggunakan isim-isim, dari yang dikalungkan, dikaitkan, digantung, begitu pun juga yang di ada juga yang modelnya dibuntel, kemudian setelah itu diikatkan, diikat pinggang, atau dikenakan menjadi rompi, dan seterusnya, karena bentuknya bisa banyak. Bahwa yang seperti itu mirip dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun, min haits, dari sisi bahwa mereka mengambil yang sama-sama mengambil yang bukan sebab sebagai sebab. Nah, ini sisi pendalilan dari ayat ini. Artinya, kalau para sesembahan-sesembahan mereka, orang-orang musyrikun, bahwa mereka itu tidak sanggup untuk menolak bala ketika Allah Ta'ala ingin menurunkan kepada seorang, apakah seorang itu nabi atau selainnya, bahwa sesembahan orang-orang musyrik itu enggak bisa untuk menolaknya, maka apalagi benda-benda tersebut, apalagi jimat-jimat itu, bahwa mereka itu tidak sanggup untuk menolaknya ataupun untuk mengangkatnya. Maka jelaslah dari dalil ini akan batilnya ya, apa yang banyak dilakukan oleh manusia, pergi ke pesantren atau belajar di pesantren tapi bukan belajar kitab ya, pulang lu udah dapat ilmu apa katanya, ilmu kebal ya, bisa bikin jimat. Ke pesantren bukan ya untuk belajar ilmu agama tapi buat ngelmu, buat ngelmu ya. Banyak sekarang anak-anak muda belajar di pesantren, ujung-ujungnya suruh bertapa di kali. Udah ketemu buaya putih belum lo katanya? Jadi anggapan seorang itu berilmu di masyarakat itu ketika dia sudah bisa ngilang, itu berarti punya ilmu dia. Ya, kalau zikirnya udah ngambang, berarti udah punya ilmu. Ya, kalau zikirnya masih napak belum? Kalau zikirnya udah gini, ah lo udah ngambang lo katanya. Udah hebat lu katanya. Tapi kalau seorang itu belajar kitab, memahami kitabullah, memahami sunnah Rasulullah, maka itu ilmu orang awam. Ilmunya orang awam. Ya. Jadi hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, kita lihat banyak orang punya segirah beragama namun memiliki motivasi yang berbeda. Begitu juga banyak, tidak sedikit dari pesantren-pesantren yang justru malah jualan jimat. Ya, bukan ngajarin santrinya untuk belajar, namun malah ya pesantren itu mengajarkan klinik, produknya ya jualan jimat. Kemana? Kesana. Ngapain? Ya, jimat gua udah nggak ampuh katanya. Cari lagi. Nah, hadirin Allah, ini dalil yang menunjukkan akan batilnya hal itu. Bahwa perbuatan yang seperti itu bukan perkara kecil dalam Islam. Bahkan seorang bisa jatuh pada syirik akbar apabila dia memiliki keyakinan yang ya, menyeretnya kepada kesyirikan yang besar. Waliyadu billah. Selanjutnya kita akan masuk kepada dalil yang kedua. Berkata penulis rahimahullah, qala wa Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. Bahwa suatu hari Nabi melihat ada seorang laki-laki yang di tangannya ya, dia mengenakan halqah, yaitu semacam gelang ya, dia kenakan di ya, lengan atasnya, di adut ya. Dalam bahasa Arab lengan atas itu adut, al-adut gitu. Dia kenakan gelang di lengan atasnya yang terbuat dari ya, kuningan. Halqatun min sufrin. Faqala, kemudian Nabi ketika beliau melihat itu pada sahabatnya, Nabi pun bertanya, "Ma hadhihi?" Itu apa? Qala minal wahinah. Ini untuk melindungiku dari penyakit. Untuk melindungiku dari penyakit yang melemahkan badannya, ya, melemahkan fisiknya, jasmaninya. Sebabkan penyakit itu. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi berkata, faqala inza'ha. Lepaskan itu. Buang. Disuruh buang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disuruh lepas oleh beliau alaihi salatu wassalam. Fa inna la taziduka illa wahnan. Karena benda itu tidak menambah untukmu kecuali kamu malah semakin lemah. Ini hukuman untuk orang yang ya, dia melakukan syirik akbar, melakukan kesyirikan ya, karena perbuatan ini bisa jatuh syirik asghar atau syirik akbar, di mana dia menginginkan sesuatu itu ya, melindunginya dari penyakit yang melemahkan dirinya, melemahkan jasmaninya, namun karena dia mengambil sebab yang salah, justru yang dia dapat adalah kebalikan apa yang dia cari. Yang dia dapatkan justru kebalikan yang dia cari. Dia pengen ya, diberi kekuatan, justru dia mendapatkan kelemahan. Karena Nabi mengatakan, benda itu tidak menambah untukmu kecuali kamu malah semakin lemah. La taziduka illa wahnan. Fa inna kalau mutta, dan sungguhnya engkau jikalau kau mati, wahi alaik, dan benda itu masih ada padamu, masih mengikat di lenganmu, masih kamu pakai, maaflah ta'abadan, maka kamu tidak akan beruntung sama sekali. Hadis ini hadis demi Allah subhanahu wa ta'ala. Penulis memasukkan hadis ini ya, sebagai dalil akan ya, haramnya ya, mengambil jimat, baik yang dilingkarkan di tangan atau di tempat lain dari badan ya, dan dikiaskan dari hadis ini juga semua yang digantung di rumah atau di kendaraan, bisa yang terbuat dari barang tambang atau apapun, dan termasuk juga yang ditanam ya, dan yang lainnya dengan tujuan yang sama, apakah untuk mengangkat bala atau untuk menolaknya. Darinya kita mengetahui bahwa persoalan ini ada di zaman Nabi SAW ya, ngambil jimat ya, biara jimat ya, make jimat ya. Hatta sahabat Rasulullah SAW ya, yang dia tidak mengetahui persoalan ini ya, dia mengenakannya juga ya, sampai dia mengenakannya juga. Maka kalau yang seperti itu di zaman Nabi ada, maka apalagi di zaman seperti zaman kita sekarang ini, di mana manusia jauh sekali dari ya, pengetahuan tentang perkara tauhid. Namun yang penting kita ketahui di sini juga adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mengingkari kemungkaran, dan ini yang hilang dari kita. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah bertanya kepada orang itu, mahadhi, apa ini? Ya. Kemudian dijelaskan tujuannya sehingga tampaklah oleh beliau bahwa ini perkara yang terlarang, perkara yang keliru. Maka Nabi menyuruh ya, sahabatnya itu untuk melepaskannya, inza'a ya, lepaslah, lepaskan itu ya, buang itu ya. Maka wajib bagi kita ya, sebagai muslim ya, untuk ya, juga menegakkan amar ma'ruf nahi munkar pada keluarga kita, pada masyarakat kita ya, di kampung kita ya. Dan bahwa mengingkari kemungkaran dari kesyirikan itu lebih utama dan lebih mulia daripada mengingkari kemungkaran dari perkara kemaksiatan. Karena bapaknya, moyangnya ya, kemungkaran itu adalah kesyirikan. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang wasiatnya Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Namun kenyataannya sekarang orang yang mengingkari kesyirikan ya, kalah top dengan orang yang mengingkari ya, kemaksiatan. Sedangkan para anbiya ya, mereka mengingkari kemungkaran, dan yang paling tingginya adalah bahwa mereka adalah para pejuang yang mengingkari kesyirikan yang ada pada kaumnya. Bahkan Allah Ta'ala mengutus mereka justru untuk ya, memerangi kesyirikan itu. Untuk memerangi kesyirikan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini juga kita lihat bahwa beliau bertanya dulu untuk menghindari kesalahpahaman. Karena sesuatu yang yaltabis, yang masih samar apakah ini kemungkaran atau bukan kemungkaran, maka seorang harus ya, tahaffud ya, berhati-hati sampai jelas olehnya bahwa itu kemungkaran. Nah, apabila telah jelas olehnya bahwa itu kemungkaran, apakah dengan proses bertanya ataukah melalui proses penyelidikan ya, atau melalui berita khabar shadiq, orang yang jujur maka wajib bagi orang yang mengetahuinya untuk mengingkari. Dan kewajibannya ada tiga, dan tidak boleh lepas darinya. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, rubah. Yang pertama biyadih, yang pertama dengan tangannya apabila dia mampu. Kemudian tidak muncul dari upaya dia dalam mengingkari kemungkaran itu kemungkaran lebih besar. Maka dia wajib mengingkarinya dengan tangan. Falyughayyirhu biyadih. Tapi apabila dia tidak mampu, fa illam yastati', yang mengingkari dengan tangan dia tidak mampu, fa bi lisanihi, maka dia ingkari dengan lisannya. Dia ngomong, dia bicara, dia sampaikan dengan lisan dia bahwa ini mungkar. Dan dalam mengingkari kemungkaran tidak dituntut hasil. Hasil tidak dituntut. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya, wa ma 'alaika illal balagh. Tidak ada tanggung jawab padamu kecuali menyampaikan. Ya. Orang itu menerima atau orang itu menolak, itu bukan andil kita. Ya. Dia menolak atau menerima itu perannya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kewajibanmu hanya menyampaikan. Ya. Baik itu kesyirikan atau selain kesyirikan dari kemaksiatan. Kemaksiatan yang dikenal. Seperti misalnya tarkus salat, meninggalkan salat. Ya. Hari Jumat misalnya, berangkat ke masjid, orang-orang masih jualan. Bisa enggak sambil jalan bilang, ayo, ayo, sholat, sholat, sholat. Misalnya. Atau lagi jalan-jalan pelesiran, lihat orang gandengan tangan, tidak sama dengan mahramnya. Bisa enggak sambil jalan? Ya. Enggak boleh pacaran, pacaran haram. Ya. Bisa enggak? Kalau kita enggak sanggup dengan tangan, tapi yang penting mulut kita jangan diam. Ya. Melihat muslimah mengenakan pakaian yang mengumbar auratnya, bisa enggak? Sambil jalan kita katakan, ya. Ittaqullah, takut sama Allah, tutup auratmu. Bisa enggak lisan kita mengucapkan seperti itu? Ayyuhal hadirun yang dimuliakan Allah, ingkari kemungkaran. Enggak, mereka enggak akan mencelakai kalian. Tidak akan. Ya. Tidak akan mereka memukul, tidak akan mereka ya mencederai atau bahkan membunuh, enggak akan. Tidak akan mereka mencederai kalian. Paling berani mereka cuma ngomong juga. Ya, biarlah Allah Ta'ala yang menyampaikan apakah dia mendapat hidayah dengan sebab ucapanmu atau dia tidak mendapatkan hidayah. Namun kewajiban itu tidak terangkat di pundakmu mengingkari kemungkaran. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila 'ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Telah dilaknat, kata Allah, orang-orang kafir, ya, melalui lisan nabi-nabi mereka, Daud dan Isa putra Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu karena mereka maksiat dan mereka melampaui batas. Kanu yatanahauna 'an munkarin fa'alu. Dulu mereka tidak saling melarang dari kemungkaran yang ada di tengah-tengah mereka. Labi sama kanu yaf'alun. Alangkah buruk apa yang mereka lakukan. Alangkah buruk apa yang dahulu mereka lakukan. Maka wajib bagi kita untuk kalau kita mampu dengan tangan, rubah dengan tangan. Kalau tidak mampu maka rubah dengan lisan. Jangan belum apa-apa langsung pengingkaran, cukup dengan hati. Ya. Belum apa-apa langsung anjlok ke bawah. Dia tidak memikirkan dulu gimana cara merubah dengan tangan ini. Dia tidak berusaha untuk berpikir terlebih dahulu, bisakah dia merubah dengan tangan ini? Syirikan yang ada di santero Nusantara. Atau dia rubah kalau tidak bisa dengan tangan, dengan lisan. Bagaimana dia bisa menyampaikan kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan? Sekedar menyampaikan kesyirikan yang ada di banyak tempat bahwa itu mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. ada upaya, tidak diam, tidak diam. Namun kebanyakan kita kan belum apa-apa, ya udahlah. Ya, yang penting kan hati kita benci, dan dia tidak punya upaya apapun. Kita ini subhanallah, kalau kita bandingkan dengan dakwahnya para nabi, wah enaknya luar biasa kita. Terus kita ya dengan bangganya mengaku pengikut salaf, ya salafi, ahlus sunnah, pengikut sunnah. Nabi itu datang, bukan duduk di belakang speaker. Nabi itu datang ke tempat perkumpulan-perkumpulan musyrikin, bukan ngajak berantem, tapi jelasin dengan lisan, ini syirik, apa yang kalian lakukan itu kesyirikan, dimurkai oleh Allah. Allah berfirman, datang ke wadi-wadi mereka, ke tempat perkumpulan-perkumpulan mereka. Kemudian ada ancam-mengancam, saling mengancam, mereka mengancam Nabi, kemudian Nabi mengancam dengan azab kalau mereka menolak. Sampai akhirnya ya, apakah Allah turunkan kepada mereka azab, dan bahkan ada di antara nabi yang ya dibunuh oleh kaumnya. Datang. Ya, enggak bikin pamflet ya, daurah Nabi Ibrahim. Ya, daurah tauhid misalnya. Enggak ada yang datang. Ya, tapi dia datang sendiri kepada kaumnya, dia datang kepada bapaknya. Dia tegakkan hujjah kepada penguasanya. Wa kadza Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga lakukan itu. Datang ke perkumpulan-perkumpulan musyrikin. Ya, datang ke tempat-tempat orang-orang musyrikin. Ya, mengumpulkan mereka, menjelaskan akan buruknya kesyirikan, bahwa apa yang mereka lakukan itu kesyirikan kepada Allah. Hai. Jadi hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan belum apa-apa kita turun anjlok pengingkaran langsung kepada hati. Anak, sebenarnya kalian pun belum tahu mampu dengan tangan atau tidak. Jadi seorang berusaha dulu, bagaimana dia berpikir, ya, bagaimana caranya dia bisa mengingkari dengan tangan. Maka di sini dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, kata Syekh, qala, di antara faedah hadis ini adalah wujubu izalatil munkar, wajibnya mengingkari kemungkaran. Liqauli inza'ha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang itu, inza'ha, lepaskan benda itu darimu. Fa amarahu binaz'iha, Nabi merintahkannya untuk melepas benda itu. Li anna lubsaha munkarun, karena mengenakannya adalah suatu kemungkaran. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kemudian di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaka law mutta wa hiya alaik ma aflahta abadan, dan apabila kamu mati dan benda itu masih ada padamu, maka kamu tidak beruntung sama sekali. Apa maksudnya ma aflahta abadan, bahwa kamu tidak akan beruntung sama sekali? Maksudnya apabila dia mengenakannya, ya, maka dia termasuk orang yang merugi, merugi di akhirat. Kenapa? Karena sudah datang keterangannya dari Rasulullah, namun dia tidak mengindahkan, sehingga ya, dia terancam dengan azab. Ya, dia terancam dengan azab apabila dia meyakini bahwa perbuatan itu hanya sebab. Tapi kalau dia meyakini bahwa dia mengenakan itu, ya, bahwa benda itu yang mengangkat bala darinya, benda itu yang menyembuhkannya dari penyakitnya tanpa andil Allah sama sekali, maka maaflah ta'abadan, kamu tidak akan beruntung sama sekali. Artinya dia kafir, ya, khalidun mukhalladun finnar, kekal di neraka jahannam. Karena keyakinan yang kedua ini hukumnya adalah syirik akbar mukhrijun minal millah, syirik besar yang mengusir seorang dari Islam. Qala rawahu Ahmad bi sanadin la ba'sa bihi, haditsnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang bisa diterima. Hadits yang ketiga atau dalil yang ketiga, Berkata penulis, qala walahu an Uqbah bin Amir marfu'an. Dan juga diriwayatkan oleh Ahmad dari Uqbah bin Amir dengan sanad yang marfu', maksudnya sanad yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau alaihi salatu wassalam bersabda, man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lah wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyraq. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menggantungkan tamimah, ini tamimah ya, itu nau' jenis dari jimat ya. Itu benda yang digantungkan ya, dalam rangka untuk ya, menggapai kemanfaatan atau menolak suatu kemudaratan. Maka ini pengertiannya a'am, dia lebih umum ya, dari yang tadi disebutkan halqatun min sufrin, itu barang yang terbuat dari ya, kuningan yang melingkar di tangan dalam rangka untuk menolak bala atau ya, mengangkatnya. Sedangkan tamimah ini ya, dia bisa apa aja ya, bisa terbuat dari apa aja, namun digantungkan ya, dengan niat untuk menggapai kemanfaatan atau menolak suatu kemudaratan ya, untuk mendapatkan kekayaan atau mendapatkan kesuburan atau kesehatan ya, atau agar seorang itu memiliki aura, memiliki karisma ya. Nah, disebutkan di sini man ta'allaqa, barang siapa yang menggantungkan. Apakah hanya khusus digantungkan? Enggak ya, mencakup juga benda-benda yang disimpan. Orang yang nyimpan pusaka-pusaka ya, baik dari keris ya, keris-keris peninggalan zaman dahulu ya, keris-keris dari peninggalan zaman-zaman kerajaan Islam misalnya, diyakini bahwa dia memiliki ya, aura yang memberikan karisma kepada si pemiliknya, sehingga dijual jutaan ya, puluhan juta dijual, dibeli ya, disimpan, gak cukup satu, berpuluh-puluh koleksinya ya, ketika dibuka lemari, lemari isinya keris semua, atau jadi pajangan rumahnya dengan lemari kaca keris semua, dengan keyakinan bahwa itu ya, menambah karisma. Dan satu pengalaman yang ajaib ya, pada waktu-waktu belakangan, antum tahu di sekitar patung Tani itu dulu ada toko buku Gunung Agung ya, sekarang udah tutup ya. Mana toko buku itu menjual buku-buku Islam, namun di setiap amud, di setiap pilarnya itu dibuat rak, rak yang terbuat dari kaca, di dalamnya diletakkan keris-keris koleksinya Mas Agung, kemudian ditulis khasiatnya toko buku Islam. Karena persoalan tauhid ini ya, seseorang tidak boleh menyombongkan diri. Karena kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja berdoa, Ibrahim juga berdoa agar dilindungi dari kesyirikan, baik yang dia tahu atau yang tidak dia tahu, maka apalagi kita. Maka seorang harus terus belajar untuk mempelajari agama Allah sehingga terjauh ya, dan dijauhkan dari beragam macam kesyirikan. Nah, itu juga termasuk dari bentuk tamimah. Karena tamimah itu tujuannya untuk al-itmam, penyempurnaan. Karena dia merasa dirinya ada yang kurang, sehingga dia ambil suatu sesuatu benda atau selainnya liyutimma bihi nafsah, sehingga dengannya dia yakini dirinya pun menjadi sempurna. Jadi sempurna. Berkata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu taala, ay 'allaqa biha qalbahu. Maksudnya dia gantungkan hatinya kepada benda itu. Jadi bisa dia gantungkan dalam artian hissi, ya, real dan nyata, di tembok rumahnya, di kendaraannya, di hewan peliharaannya, atau ma'nawi, secara abstrak hatinya yang tergantung dengannya. Wa'tamada 'alaiha fi jalbin naf'i wa daf'id dharr. Dan dia bersandar kepadanya dalam rangka menggapai kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Wat tamimatu syai'un yu'allaqu 'alal aulad. Dan tamimah itu secara pengertian asalnya adalah sesuatu yang dikalungkan pada bayi. Min khirzin aw ghairihi yattaquna bil ain. Untuk melindungi si bayi itu dari ain, dari pandangan hasad. Namun ini dari jenis sebab yang syar'i, sebab yang qadari atau bukan? Dia bukan sebab syar'i, bukan pula sebab qadari. Maka apa yang dia dapat? Kebalikan dari yang dia mau. Dia menggantungkan tamimah untuk kesempurnaan. Apa kata Nabi? Fala atammallahu lah. Allah enggak akan sempurnakan dia. Dihukum dengan kebalikan tujuannya. Tujuannya untuk mendapatkan kesempurnaan, menutupi kekurangan, tapi yang dia dapat justru bukan kesempurnaan, melainkan kekurangan. Fala atammallahu lah. Semoga Allah tidak sempurnakan, tidak sampaikan dia kepada maksudnya. Kemudian Nabi berkata, qala wa man ta'allaqa wada'ah. Dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah. Al-wada'ah atau al-wada' dijelaskan oleh Syekh, qala wa hiya ahjarun tu'khadhu minal bahr yu'alliqunaha lidaf'il 'ain. Tujuannya sama, tapi dia dari batu. Diikat, digantung dalam rangka untuk ya melindungi diri dari ain, dari pandangan yang hasad. Ya, pandangan hasad ini mencelakakan. Wa yazumuna anna al-insana idza 'allaqa hadhil wada'ah lam tusibul 'ain aw la yusibuhu al-jin. Mereka, yaitu orang-orang Arab dulu, mereka beranggapan kalau seorang itu mengenakan wada'ah ini, yaitu batu ya, yang dia ikat atau dia bungkus kemudian digantung, apabila dia mengenakannya atau menggantungkannya, lam tusibhu lain, dia gak akan ditimpa dengan ya, pandangan hasad seorang, atau dia tidak akan diganggu oleh jin. Intinya bahwa nama-nama ini, itu tamimah, begitu juga wada'ah, ini nama-nama yang dikenal di bangsa Arab. Namun kita mengenal dari maksud dan tujuannya, yaitu di kita dikenal dengan jimat, azimah, atau jimat. Ya, masuk ke dalam persoalan ini juga semua yang dipakai sebagai ya penglaris untuk kesembuhan, untuk aura, untuk karisma, ya, itu barang jualannya pesantren-pesantren klinik, pesantren tapi jualan jimat. Ya, di Banten banyak, di Jawa banyak. Ya. Dari sini kita mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak diridhai oleh Allah Subhanahu, menggantungkan jimat, menggantungkan benda-benda dengan tujuan untuk ya menggapai kemanfaatan atau dalam rangka menolak suatu kemudaratan, karena dia tidak termasuk sebab syar'i, tidak pula sebab qadari, tidak termasuk sebab yang Allah terangkan bahwa itu sebab, tidak juga berdasarkan ya percobaan atau berdasarkan pengalaman. Tapi kalau sugesti gak diterima. Misalnya ada orang mengatakan, saya kemarin ambil jimat dari pesantren itu, ya, alhamdulillah dagangan saya laku, Pak. Ya. Bisa jadi itu dari jenis sugesti, bisa juga itu dari jenis bahwa Allah Ta'ala ingin jadikan dia semakin larut dalam kemaksiatannya. Karena kenyataan yang kita lihat di alam nyata, misalnya bahwa dia benar mendapatkan kesembuhan, Namun dengan jalan yang melanggar agama, bukan agamanya yang dikalahkan. Bukan malah kita katakan, oh si fulan sembuh dengan cara melakukan kesyirikan kepada Allah, berarti Al-Quran salah. Enggak. Tapi yang kita pegang adalah Al-Qurannya benar, dia diberi kesembuhan, ya, dengan cara seperti itu Allah Ta'ala ingin menjadikan dia semakin larut dalam kesyirikan dan dalam kemaksiatan. Seharusnya dia takut. Karena tolak ukur kebenaran adalah Quran dan hadis sesuai pemahaman salaf. Selanjutnya kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraq. Dan barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka berarti dia telah musyrik. Faqad asyraq. Apakah syirik asghar atau syirik akbar? Namun terkadang para salaf, ini juga dijelaskan oleh para ulama, memutlakkannya, ya, mengatakan bahwa maka dia telah musyrik tanpa dirinci apakah syirik syirik asghar, syirik akbar, itu lebih berguna karena menjadikan seorang, ya, semakin lari dan semakin takut dari perbuatan tersebut. Namun kepada para talabatul ilmi, penuntut ilmu, kita harus tahu bahwa menggantungkan tamimah, miara jimat, ya, dia tidak lepas dari syirik asghar atau syirik akbar. Syirik asghar kalau dia yakini bahwa benda itu hanya sebab. Syirik akbar kalau dia yakini bahwa benda itu berfungsi dengan sendirinya tanpa andil Allah sama sekali. Namun kalau dia meyakini bahwa benda itu cuma sebab, tapi proses untuk mendapatkannya dengan bertapa, dengan nyembah kubur, ya, dengan memanggil-manggil jin, dengan motong ayam, cemani, maka ini bukan syirik asghar, tapi ini syirik akbar. Karena prosesnya adalah dengan cara syirik akbar. Maka kita biarin aja lafal hadis, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak, musyrik. Agar manusia lari darinya. Kemudian selanjutnya, ini yang terakhir. Qala wal ibn Abi Hatim an Hudzaifah, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Hatim dari Hudzaifah bin Al-Yaman, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun, bahwa dia pernah melihat seorang yang mengenakan di tangannya sebuah tali, seutas tali, minal humma, untuk melindungi dirinya dari panas, dari penyakit disebabkan karena sengatan, ya, hewan yang berbisa, yang kalau seorang itu disengat dia akan demam yang tinggi, minal humma. Dilihat oleh Hudzaifah, apa yang dilakukan oleh Hudzaifah, faqata'ahu, maka dia pun langsung memutusnya. Di sini kita lihat perbedaan. Nabi bertanya, ya, karena yaltabis, ya, butuh penjelasan apa yang dilakukan itu, ya, melanggar syariat atau tidak melanggar syariat. Kenapa Hudzaifah enggak menempuh jalan Nabi? Maka apa yang kita bilang? Bahwa jelas oleh Hudzaifah bahwa yang dilakukan oleh orang itu adalah kesyirikan. Tapi kalau kita, kalau enggak jelas tanya. Tapi kalau sudah jelas, ya, enggak perlu lagi tanya bahwa itu adalah kesyirikan. Intinya adalah jelas tidaknya persoalan itu. Kalau itu sudah jelas kesyirikan, maka ingkari. Apabila kita mampu dengan tangan, enggak mampu maka dengan lisan, kalau tidak mampu maka dengan hati. Faqata'ah, langsung diputus oleh Hudzaifah. Watala qawlahu, kemudian dia pun membaca firman Allah Ta'ala, wa ma yu'minu aktharuhum billah illa wahum musyrikun, dan tidaklah kebanyakan kalian beriman kepada Allah melainkan dia juga musyrik. Beriman kepada Allah sebagai Rabbnya, penciptanya, pemiliknya, pengaturnya, tapi dia juga musyrik, yaitu dengan menjadikan yang bukan sebab sebagai sebab. Ayat ini pada dasarnya berbicara tentang orang-orang musyrikun yang mereka beriman dengan rububiyah Allah, namun, ya, mereka kufur kepada uluhiyah Allah. Namun di sini Hudzaifah berdalil dengan ayat ini untuk orang yang mengenakan jimat. Kenapa? Karena orang yang mengenakan jimat, ya, dia, ya, jatuh kepada kesyirikan min haits, dari sisi menjadikan yang bukan sebab sebagai sebab. Kalau dia yakini itu cuma sebab, syirik besar atau kecil? Kecil. Kalau dia yakini bahwa benda itu berfungsi dengan sendirinya tanpa andil Allah sama sekali, syirik besar atau syirik kecil? Besar. Kalau dia yakini itu hanya sebab, namun proses untuk mendapatkannya dengan menyembelih untuk selain Allah, bertapa di goa, bertapa di ya kuburan, maka ini syirik kecil atau syirik akbar? Akbar. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Ya, ini pembahasan kita terkait dengan bab ini, insyaallah apabila masih ada kesempatan kita sambung pada ya waktu yang akan datang, masuk pada bab ma ja'a fir ruqa wat tamaim, bab seputar ruqyah, bahwa di antara jenis ruqyah ada yang merupakan kesyirikan. Di antara jenis ruqyah ada yang merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kalau ada pertanyaan maka saya persilahkan. Assalamualaikum. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Ustadz. Kan zaman sekarang kita lihat di TV ada iklan-iklan barang-barang tertentu, misalnya gelang atau kalung, itu secara ilmu fisika dia bisa mencegah beberapa jenis penyakit gitu ya. Jadi itu enggak termasuk syirik itu? Terima kasih. Iya. Jadi tadi telah dijelaskan, kalau dia termasuk sebab qadari, sebab qadari itu bisa dibuktikan dari pengalaman, dari penelitian, bisa melalui uji coba laboratorium bahwa dia memang menolak penyakit, mencegah suatu penyakit, maka dia tidak termasuk kesyirikan. Karena bahwa yang menciptakan sebab ya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia menciptakan materinya, dia juga menjadikan itu sebagai sebab untuk menghalau penyakit-penyakit tertentu. Tapi tidak dia jelaskan dalam nas, tidak ada keterangan dalam Al-Quran, tidak diterangkan dalam hadis. Namun berdasarkan penelitian, kemajuan, ya misalnya ilmu pengetahuan, sehingga dari penelitian tampak bahwa ini berguna untuk itu, ini berguna untuk itu. Begitu juga seperti misalnya tumbuh-tumbuhan, akar-akaran, namun bisa dijelaskan, ya bisa dijelaskan secara ilmiah, ya bahwa ini menyembuhkan penyakit itu, maka dia masuk kategori sebab qadari. Ya, dan mengambilnya sebagai sebab bukan kesyirikan, bukan termasuk kesyirikan. Boleh, ya, selagi keyakinan kita bahwa itu hanya sebab yang menyembuhkan Allah. Tapi kalau kita mengambil sebab qadari, ya, misalnya minum panadol sakit kepala, dekolgen karena ya flu, namun keyakinan kita bahwa dia yang menyembuhkan, maka apa? Bukan Allah yang menyembuhkan, tapi obat itu yang menyembuhkan. Maka apa hukumnya? Haram, ya. Jatuh kepada kesyirikan. Ya, jadi boleh mengambil ya sebab qadari dengan catatan meyakini bahwa itu cuman sebab yang menyembuhkan Allah, yang memfungsikan sesuai peruntukannya Allah Ta'ala. Bisa berfungsi, bisa juga gagal. Sebagaimana api bagi Ibrahim. Sebagaimana api bagi Ibrahim. Allahu a'lam. Baik, bagaimana dengan meletakkan Al-Quran di samping bayi, baik keadaan tertutup ataupun terbuka, dengan keyakinan bahwa jin atau setan gak berani untuk mengganggu atau mendekati si bayi zaghal akhir. Nah ini ya, dia termasuk dari mengambil sebab yang syar'i qadari, atau bukan termasuk mengambil sebab yang syar'i dan qadari. Sekarang kita harus tahu bagaimana pengobatan atau pencegahan atau perlindungan dengan Al-Quran. Ya. Betul bahwa Al-Quran itu ya kalamullah, ya, dan dia merupakan ruqyah. Semua ayatnya merupakan ruqyah. Ruqyah dari penyakit ya hissi, penyakit yang medis atau penyakit non medis karena gangguan jin. Ya. Dia ruqyah, dia penyembuh. Namun kita harus tahu bagaimana metodenya, metode menjadikannya sebagai sebab. Ya. Nah, yang warid dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan cara dibacakan, dengan cara dibacakan. Ada juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, metode lain dijelaskan, ya. Dan ini juga di ya, jelaskan oleh para ulama as-salaf dan juga ulama ya, al-khalaf seperti misalnya Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Shalih Fauzan. Yaitu ayat Al-Qur'an ditulis ya di selembar kertas dengan tinta dari za'faron. Ya, jangan tinta yang terbuat dari zat kimia, tapi dari za'faron, kemudian dicelupkan ke air, kemudian tunggu sampai air tersebut, sampai tulisan itu hilang. Kemudian angkat kertasnya minum. Itu juga termasuk dari bentuk penyembuhan dengan Quran. Ya, itu boleh yang seperti itu. Dibolehkan. Namun ya, ada bayi taruh Quran. Ya. Apakah itu termasuk dari bentuk perlindungan? Bukan. Ya. Bukan, itu bukan termasuk dari bentuk ya perlindungan atau mengambil sebab ya untuk melindungi bayi dari gangguan syaitan dengan Al-Qur'an, tidak. Tapi dibacakan dengan cara ruqyah. Ya, baca seperti misalnya ruqyahnya Nabi kepada ya Hasan Hussein. Wa'idukuma bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Ya. Atau kalau misalnya dia sakit, bacakan dia dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ruqyah kepada orang sakit. Bismillahirrabbannas adzibil ba'as isfi anta syafi la syifa illa syifa wa syifa'an la yughadiru saqama. Namun ada Al-Quran ya, ente taruh dia di samping bayi, kemudian ente meyakini bahwa setan akan kabur. Enggak, setan enggak kabur ya. Dia cuma tahu di situ ada Al-Quran ya. Mungkin dia akan ganggu ya. Namun ya, perlindungannya dengan cara diruqyah ya, dengan cara dibacakan. Allahu a'lam. Baik, ada lagi? Syukur. Bagaimana dalam praktek beramar ma'ruf nahi mungkar? Jika dalam teori terasa sangat mudah, tapi pada saat ingin mempraktekkan terasa berat. Betul itu ya. Memang kalau teori gampang ya, giliran prakteknya ya kadang kita maju mundur. Disitulah kenapa ya tugas ini diistilahkan dalam syariat dengan tugas hisbah. Hisbah karena ada nau ihtisab. Ihtisab Ibrahim itu ihtisab, ihtasib, mengharap pahala aja dari Allah. Biarin deh, gue mati-mati deh. Ibrahim alaihissalam. Ya, dan itu memang tidak mudah yang seperti itu. Biarin deh, gue diapain deh. Hisbah, ihtasib min Allah al-ajr. Makanya disebut dengan hisbah. Ya. Biarin deh, gue dicelakin, mau dimusuhin, gak ada urusan deh. Yang penting gue nyampein. Namanya hisbah. Ya. Itu yang ditempuh oleh para anbiya dahulu dalam mengingkari kesyirikan. Apakah harus menggunakan kekerasan atau seperti menggunakan ormas FPI yang bertindak secara langsung? Kalau kemungkaran itu ada dalam wilayah kita ya, antum bos di perusahaan ya, kemudian ya, kemungkaran itu dilakukan oleh ya, anak buah, karyawan, dengan lisan gak bisa, maka dengan tindakan ya, walaupun dengan kekerasan. Begitu juga suami kepada istri ya, orang tua kepada anak, bisa ditempuh ya. Maka oleh karena itu ya, para pemimpin-pemimpin, pemimpin negara ya, baik ya wilayah yang lebih luas ataupun yang kecil, dia memiliki tanggung jawab yang besar ya. Presiden punya tanggung jawab besar terhadap rakyatnya untuk mencegah mereka dari kemungkaran ya, jajarannya sampai ke bawah ya, ada di pundak mereka kewajiban itu. Kalau mereka tinggalkan, mereka athimun, mereka berdosa ya. Atas bagaimana sama kita, sama muslimun ya. Maka tadi ukurannya ya, dikatakan oleh Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah, ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran dengan cara yang tidak mungkar ya, dan mengajak kepada yang ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada yang ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, mengingkari kemungkaran dengan cara yang tidak mungkar. Bagaimana dengan cara yang tidak mungkar? Tidak menciptakan kemungkaran yang lebih besar. Seperti misalnya tempat kesyirikan ya, kalau kita ingkari kemungkaran, kita hancurkan dengan tangan, maka apa yang terjadi? Ya, dalam kondisi rakyat, umat belum mengerti tauhid. Ya, tadinya itu terbuat dari bambu, gara-gara yang dihancurin dibangun dia dari batu. Tadinya terbuat dari batu, gara-gara yang dihancurin dibuat lebih bagus lagi. Ya. Maka tidak ada manfaatnya. Ya. Tidak ada manfaatnya. Maka ini perlu seorang yang melihat seberapa jauh maslahat dan mudaratnya. Namun dalam wilayah-wilayah kita, ya, antum kepada adik misalnya, ya, kakak kelas kepada adik kelas misalnya, bisa seperti itu. Kalau itu memang jelas kemungkaran, ya, dan dia mampu untuk itu, ya, dan dia tahu bahwa tindakannya juga didukung, ya, misalnya oleh sekolahnya atau oleh universitasnya, maka dia ingkari kemungkaran itu karena kemungkaran itu adalah kemungkaran yang diketahui, dimaklumi bahwa itu adalah suatu kemungkaran, dan dia jangan tinggal diam. Jangan tinggal diam. Tapi ada lagi? Ya. Saya mau nanya, apakah kesyirikan itu kesyirikan zaman dahulu dengan kesyirikannya sekarang itu berbeda? Artinya mungkin dahulu kita seperti tadi keris atau batu atau gelap mungkin, ya. Kalau sekarang mungkin apakah itu bisa berkembang kesyirikan itu? Karena saya pernah mendengar ada yang bilang katanya HP juga bentuk kesyirikan. Karena orang jadi semakin seperti apa gitu. Ada lagi saya lihat di YouTube, didengar di YouTube, Imran Husain bilang negara demokrasi termasuk kesyirikan yang terbesar juga deh. Apakah kesyirikan itu bisa berkembang sampai sekarang kita nggak bisa membedakan mana yang syirik, mana yang tidak? Mungkin kalau kita katakan apa kesyirikan itu bisa berkembang, ya kalau ditinjau dari materinya, iya. Saya dulu nggak ada HP, sekarang jadi ada HP gitu kan. Tapi dari jenisnya dia nggak berubah karena bingkainya itu. Ya, seperti misalnya kesyirikan dalam perkara rububiyah, kesyirikan dalam perkara ibadah, kesyirikan dalam perkara asma sifat. Ya, demokrasi itu cuman produknya aja. Isinya sama. Dia kesyirikan dalam perkara hukum. Kesyirikan dalam perkara hukum. Ya. Demokrasi kesyirikan dan wajib bagi kita untuk, ya, seorang muslim mengingkari meski dalam hati bahwa itu adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun ya merubahnya kalau kita tidak mampu, maka ya cukup baik kita sampaikan kepada orang yang mau mendengarkan. Seperti itu. Jadi ya kesyirikan kalau kembali kepada materinya mungkin beda. Ya. Kalau kesyirikan dengan ya dengan keris misalnya, ya, ini kan beda. Dulu enggak ada keris, ya. Tapi sama peribadatan kepada benda. Ya. Sekarang HP misalnya itu kesyirikan dari jenis ya at-ta'ah. Ya, syirkut ta'ah misalnya, dia lebih ya mencintai HP-nya, syirkul mahabbah. Ya. Namun sesuai persoalannya nanti, apakah dia jatuh syirik kepada syirik akbar ataukah dia jatuh kepada syirik asghar ataukah ya itu dari unsur kesyirikan dari jenis kemaksiatan. Jadi semua ada rinciannya. Ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa perlu baik kita untuk terus mempelajari ya jenis-jenis kesyirikan agar kita ya terhindar dari segala macam bentuk kesyirikan. Karena kemaksiatan juga disebut sebagai kesyirikan. Maksiat biasa disebut sebagai kesyirikan. Ya, dalam Al-Qur'an Allah taala katakan, ya afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu fa'adallahu Allahu 'ala 'ilm. Ya. Beritakan kepadaku tentang orang-orang yang ya menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Hawa nafsunya sebagai Tuhan, ya. Memperturutkan hawa nafsunya berdasarkan ayat ini berarti dia telah mengambil ya hawa nafsunya sebagai Tuhan. Mengambil Tuhan lain selain Allah, syirik atau bukan syirik? Syirik jelas. Tapi persoalannya apakah ini syirik akbar atau syirik asgar, itu yang didetailkan lagi nanti. Barakallahu fiik. Baik, ada lagi? Ibu-ibu mungkin? Silakan, kalau masih ada kita tunggu sebentar lagi. Orang yang syirik akbar sama syirik kecil, dua-duanya itu dalam penamaannya langsung disebut musyrik dua-duanya atau perlu di itu lagi? Disebut musyrik dalam rangka zajr, dalam rangka agar orang itu ya merasa bahwa ya persoalan ini bukan persoalan yang enteng. Bagaimana kata Nabi SAW, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak, maka dia musyrik, maka dia telah musyrik. Sedangkan dalam pendetilannya ya kita tahu bisa jatuh pada syirik asghar, bisa jatuh pada syirik akbar. Metode ini ditempuh oleh para salaf ya. Karena dalam suatu kondisi enggak perlu pendetilan dalam rangka untuk menzajar, menjadikan orang itu takut, enggak ada manfaatnya pendetilan. Tinggalkan kesyirikan, tapi syirik yang kalian lakukan itu kecil, apa manfaatnya? Ya kan? Ah, ketika dia dengar kesyirikan dosa besar yang paling besar, kemudian dia dengar juga setelahnya, tapi itu syirik kecil. Tadinya naik, ya segirahnya semangatnya turun lagi. Ah, nggak apa-apa, masih kecil katanya. Gak ada manfaat dalam kondisi memberi peringatan, nggak butuh kita pendetilan. Maka para salaf dulu biarkan. Para ulama pun juga mengatakan biarkan sesuai dengan lafalnya, musyrik. Ya, namun dibedakan dalam persoalan hukumnya. Itu terkait dengan penegakan hukum. Ya, tentu syirik asghar hukumnya tidak dibunuh, tapi syirik akbar hukumnya dibunuh oleh pengadilan. Setelah dimintai taubat, Allahu a'lam. Betul. Orang yang pernah melakukan syirik akbar, kemudian dia bertaubat dari syirik akbar, misalnya dia main dukun. Hati-hati ini yang suka main dukun, atau mungkin ada keluarga kita main dukun, ya ingetin dia untuk taubat kepada Allah Subhanahu. Nah, kalau dia mati dalam kondisi dia belum sempat taubat, dia mati kafiran, mati dalam keadaan kafir. Ya, di sisi Allah dia kafir. Ya. Ya, kalau kita nggak tahu, kita perlakukan dia sebagai orang Muslim. Tapi dia yang tahu bahwa dia pernah melakukan syirik akbar, maka dia di sisi Allah Ta'ala kafir. Maka ingetin dia untuk bertaubat. Gimana taubatnya? Hukum asalnya taubatnya ya taubat dari kekufuran ya, yaitu dengan mendatangkan apa yang sebelumnya dia ingkari. Karena al-kufur itu adalah pengingkaran. Misalnya seseorang mengingkari wajibnya sholat, maka taubatnya apa? Meyakini wajibnya sholat. Seorang kafir disebabkan karena mengingkari malaikat, maka taubatnya dengan meyakini malaikat, dengan beriman kepada malaikat. Nah, begitu juga seorang yang ya kafir disebabkan karena ya mengingkari uluhiyah Allah, ya bahwa Allah sebagai satu-satunya yang berhak diibadahi, maka taubatnya dengan meyakini bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi. Adapun persoalan apakah perlu syahadat atau tidak perlu syahadat ulang, ya ini diperdebatkan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan syahadat ulang, ada yang mengatakan tidak, cukup dia taubat, karena dengan taubatnya dia berarti mengerjakan syariat, syiar-syiar Islam seperti sholat, puasa, zakat, dan di situ sudah terkandung dalamnya syahadatain, dua kalimat syahadat. Allahu a'lam. Tapi mungkin itu aja kajian kita di siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Kendaraan bernomor 1234 untuk dipindahkan. Ada pertanyaan? Karena ada kendaraan yang akan keluar. Baru tanya. Ini ada pertanyaan susulan. Ya, bolehkah seorang istri minta cerai kalau suaminya berbuat kesyirikan? Kalau syiriknya syirik akbar, jangankan perbuatan syirik akbar, kalau suaminya enggak sholat, dan sholat yang sahih pelakunya kafir, orang yang meninggalkan sholat ya, maka orang tersebut ya, secara hukum telah batal Islamnya. Dan seorang muslimah tidak boleh berada di bawah ya orang yang murtad, ya, orang yang kafir. Itu kalau sholat. Sedangkan sholat merupakan rukun Islam yang keberapa? Yang kedua. Maka bagaimana dengan orang yang meninggalkan rukun Islam yang pertama? Maka boleh dia menggugat suaminya untuk cerai kalau suaminya tidak mau taubat dari kesyirikannya. Boleh. Ya, boleh dia menolak untuk digauli oleh suaminya kalau suaminya tidak ya mau berbuat ya meninggalkan kesyirikannya. Boleh bagi dia untuk melakukan itu. Dan gugat melalui pengadilan. Ya, gugat melalui pengadilan ya kalau suaminya tidak mau bertaubat. Wallahu a'lam bissawab.